بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita masih dalam bab Nawaqidil Wudhu, bab pembatal-pembatal wudhu. Dan kita yang terakhir dalam pertemuan kita yang kemarin membahas tentang batalnya wudhu yang ketujuh, yakni aklul lahmi jazur, makan dagingnya unta. Nah, sebagian disebutkan kemarin makan daging unta itu membatalkan wudhu, dan pendapatnya mazhab, pendapatnya mu'alif, yang membatalkan wudhu itu tatkala makan dagingnya. Adapun selain dagingnya tidak membatalkan wudhu. Kita sebutkan kemarin pendapatnya Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, bahwasanya tidak ada yang satu binatang kemudian terpilah-pilah hukumnya. Nah, dagingnya membatalkan wudhu, kemudian lemaknya tidak membatalkan wudhu, baik itu tidak ada. Sehingga pendapat yang rajih, baik itu daging maupun selainnya, tatkala dimakan itu membatalkan wudhu. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, tatkala beliau sebutkan di sini akal makan, tatkala disebutkan makan daging unta, makan, baik. Sehingga mereka-mereka yang mengunyahnya kemudian memuntahkannya, maka dia tidak batal wudhunya. Yang batalkan tatkala dikunyah dan ditelan. Dia kunyah, dia muntahkan tidak sampai masuk, baik, maka tidak membatalkan wudhu. Sehingga khani fi dinar rahimahullah, baik. Demikian pula Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan satu masalah dalam perkara ini. Apakah seseorang tatkala makan dengan kuah marok, jadi kuah yang di situ ada daging ontanya, apakah juga membatalkan wudhu bagi mereka-mereka yang makan itu? Baik. Fani fidina azakumullah. Nah, pendapatnya madhab menyatakan tidak wajib, karena yang batalkan wudhu itu dagingnya. Adapun kalau kuahnya, baik, ini kalau dimakan tidak membatalkan wudhu. Ini pendapatnya madhab. Baik. Meskipun terasa, ya, rasa-rasa ontanya, ini tidak membatalkan wudhu. Baik. Dan juga ikhwani fi dinillah rahimakumullah, pendapat yang lainnya ini juga pendapat dari kalangan Hanabilah. Wajib untuk wudhu dan itu membatalkan wudhu. Nah, kalau seorang makan kuahnya dan di situ ada asar dari dagingnya, maka batal wudhunya. Baik, karena ada rasa daging ontanya. Ini ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Sebagaimana pendapat yang kedua ini beralasan, kalau seorang itu makan kuahnya khinzir, kuahnya babi misalnya, itu juga muharram, juga haramkan. Baik, meskipun tidak daging yang besar yang dia makan, tapi sebatas kuah yang baik tidak diambil dagingnya, itu juga termasuk yang membatalkan wudhu. Baik, ini khani fidina azakumullah. Jadi maknanya kalau kuahnya itu daging unta. Dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau berpendapat kesimpulannya fal ahwat ayyatawaddo. Untuk lebih hati-hatinya seorang itu berwudu setelah makan kuah dari daging unta. Apalagi ikhwan fillah rahimakumullah, betul-betul nampak asarnya, rasanya. Mungkin ada daging kecil-kecilnya yang lembut yang ikut serta. Di dalam kuah itu baik tentunya lebih kuat lagi untuk kita berwudu. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah tidak disebutkan dalam nas kenapa daging unta itu membatalkan wudu. Jadi kenapa daging unta itu membatalkan wudu? Tidak disebutkan ilahnya, tidak disebutkan alasannya. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, kalau sebuah perkara, sebuah hukum itu ilahnya tidak disebutkan, berarti dia ta'budiyah. Ilahnya itu sebuah ibadah. Kenapa kok dilarang? Kenapa kok daging unta itu membatalkan wudu? Tidak disebutkan ilahnya, tidak disebutkan alasannya. Alasannya yaitu yang penting itu membatalkan wudu, namanya ta'budiyah. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kalau sebuah hukum itu ilahnya tidak disebutkan, maka dia tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Karena kias itu disamakan ilahnya. Baik. Tatkala khamr diharamkan. Khamr diharamkan karena dia menutupi akal. Menutupi akal. Maka segala makanan dan minuman yang kemudian menyebabkan bagi orang yang mengkonsumsinya tidak ada misalnya. Yang bikin tertutup akalnya. Maka dikiaskan hukumnya. Karena ilahnya jelas. Baik. Adapun ikhwan fillah jazakumullah tentang masalah kenapa daging unta itu membatalkan wudu tidak disebutkan ilah. Maka ikhwan fillah jazakumullah kemudian dibahas para ulama bagaimana hukumnya kalau seorang makan dari daging burung unta. Jadi dagingnya burung unta. Baik. Sebagian yang menyatakan batal wudunya. Kenapa kau batas? Dikiaskan dengan daging unta. Ya sama bagaimana? Sama-sama untanya namanya. Ini unta, ini burung unta. Baik. Karena sama-sama namanya, dikiaskan. Dalam keadaan ikhwan fillah jazakumullah, ilahnya itu ta'budiyah. Tidak bisa dikiaskan. Kenapa daging unta itu membatalkan wudu? Ta'budiyah tidak disebutkan ilahnya. Kalau disebutkan ilahnya misal, dengan naf yang sahih, yang sore misalnya. Daging unta itu membatalkan wudu karena ini. Maka daging apapun, kalau dia ilahnya sama dengan daging unta, maka dia batal. Itu bisa dibiaskan. Tapi untuk daging unta ini, ilahnya tidak disebutkan. Nah, kalau ada misalnya tadi disebutkan burung unta. Ini unta, ini burung unta. Sama-sama unta namanya. Cuma ini berdasarkan ini enggak. Baik, tidak bisa dikiaskan karena semata-mata namanya sama-sama unta, tidak bisa dikiaskan karena ilahnya tidak disebutkan. Kalau ilah tidak disebutkan maka tidak bisa dikiaskan. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Sehingga kalau orang makan dagingnya burung unta tidak batal wudu. Karena ilahnya tidak sama. Baik, ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kemudian qala rahimahullah wa kullu ma aujaba ghuslan aujaba wudu'an, dan semua apa-apa yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudu. Semua apa-apa yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudu. Fani fadina azakumullah, kewajiban mandi itu akan dibahas dalam bab setelahnya. Perkara-perkara apa yang kita wajib untuk mandi dan apa akan disebutkan bab setelahnya. Maksudnya dari Malik rahimahullah, kalau seorang itu mengalami suatu keadaan yang dia harus mandi, maka secara otomatis dia juga wajib untuk berwudu. Misal rupanya begini, seseorang keluar air mani. maka dia wajib untuk mandi. Baik. Tatkala dia wajib untuk mandi, otomatis dia wajib untuk berwudu. Jadi, kalau misalnya khani fidina azakumullah. Baik. Seseorang na'am mandi janabah dengan niat mengangkat hadas besar. Menurut pendapatnya madhab, baik. Selesai mandi, kemudian dia sholat, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia tidak berniat mengangkat hadas kecil. Baik. Karena di sini disebutkan, apa-apa yang mewajibkan mandi juga mewajibkan wudu. Jika kalau seorang mandi janabah, itu berniat mengangkat hadas besar, juga mengangkat hadas kecil. Nah, ini pendapatnya madhab. Tapi ikhwani fillah azakumullah, baik. Pendapat yang rajih, dan Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, baik, beliau menyebutkan wahada dhabit fi nafsi min syai'un. Pendapat ini, jadi dhabit pendapat ini, baik, ini ada sesuatu. Maksudnya beliau tidak sependapat dengan masalah ini. Semua yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudu. Nah, tidak sependapat dengan ini. Baik. Sehingga ikhwan fi din azakumullah, mereka-mereka yang terkena kewajiban mandi, kalau kemudian dia berniat mengangkat hadas besarnya, otomatis hadas kecilnya juga terangkat. Nah, otomatis hadas kecilnya terangkat. Baik. Ini khani fidina azakumullah, ini perkara yang rajih, nah, disebutkan dalam syarah Zadul Mustaqni, oleh Syekh Hamad. Beliau sebutkan warajih fi hadhihi almas'alah anna alwudu'a la yajib. Maka yang rajih dalam masalah ini bahwasanya wudu itu tidak wajib. Nah, wudu tidak wajib. Wa inna man wajaba 'alaihi alghuslu fala yajibu 'alal wudu. Karena barang siapa yang wajib untuk mandi, maka tidak wajib baginya untuk wudu. Baik. Jadi kalau seorang sudah berniat mengangkat hadas besar, otomatis hadas kecilnya terangkat. Sehingga kalau seorang mandi janabah, dia hanya niatkan mengangkat hadas besar salah, cukup. Yaksi. Nah. Sehingga tidak perlu setelah mandi janabah kemudian dia berwudu. Bahkan Al-Albani rahimahullah disebutkan termasuk minat ta'amuk. Berdalam-dalam dalam masalah agama. Kalau seorang setelah mandi janabah kemudian berwudu setelah mandi. Baik, kecuali kalau batal. Kalau di tengah-tengah mandinya batal misalnya, dia buangnya kecil misalnya. Baik, dia selesaikan mandinya, selesai mandi dia wudu. Tapi kalau kemudian tatkala dia mandi, tidak ada perkara-perkara yang membatalkan wudu dia. Setelah mandi, kalau dia sholat langsung sholat, tidak perlu kemudian berwudu. Nah, itu termasuk ta'amuk. Kata beliau Al-Albani rahimahullah dalam dalam. Nah, ini khon yang berina Allah. Sehingga kalau seorang terkumpul padanya yang mewajibkan mandi janabah dan yang mewajibkan wudu, kalau dia hanya berniat mengangkat hadas besar, sholat cukup. Tidak perlu dijalankan keduanya. Baik. Kemudian beliau sebutkan, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, falihada farrajih anna al-junuba idza nawa raf'al hadas kafa. Maka yang rajih bahwasanya junub jika berniat mengangkat hadas cukup. Wala hajah ila ayanwiya raf'al hadas al-asghar. Tidak perlu untuk berniat mengangkat hadas kecil, tidak perlu. Nah, dia mandi dengan niat mengangkat hadas. Maka secara otomatis hadas kecilnya juga terangkat. Tidak perlu kemudian dia berniat untuk mengangkat hadas kecilnya. Baik. Qala rahimahullah illal maut, kata muallif. Kecuali kematian. Jadi menurut pendapat yang mazhab, baik, bahwasanya setiap yang mewajibkan mandi itu mewajibkan wudu kecuali mati. Mati itu mewajibkan mandi. Kalau orang yang mati, baik, dia harus dimandikan. Nah, tapi dia tidak wajib untuk diwudukkan. Nah, ini pendapatnya mazhab, pendapatnya mu'alif. Kenapa? Baik. Karena di dalam syariat tidak diperintahkan untuk wudu. Di dalam syariat hanya diperintahkan untuk mandi. Nah, orang-orang yang mati, orang-orang yang meninggal, disyaratkan untuk dimandikan, tidak disyaratkan untuk diwudukkan. Nah, ini pendapatnya mu'alif, pendapatnya mazhab. Tapi ikhwani fi dina azakumullah, sebagaimana dalam kaifiyah baik memandikan jenazah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk memulai dari anggota-anggota wudunya setelah memandikan jenazah. Nah, ini nas yang syarih, yang jelas, baik jenazah itu sebelum dimandikan, diwudukkan. Nah, dimulai dari anggota-anggota wudunya. Ini ikhwani fi dina azakumullah. Baik, sehingga ikhwani fi dina azakumullah, tetap sebagaimana yang tadi disebutkan, nah, tidak ada kemecualian. Nah, hadas besar, tatkala dihilangkan dengan mandi, otomatis hadas kecilnya terangkan. Baik. Qala rahimahullah. Wa man tayaqqana thahara wa syakka fil hadasi aw bil afhi bana 'alal yaqin. Barang siapa yang yakin suci, yakin dia, dia dalam barang suci, yakin dia, dia tadi sudah berwudu. Wa shakka fil hadatsi. Kemudian dia ragu-ragu. Ini wudu saya batal atau tidak? Nah. Tapi dia wudunya sangat-sangat yakin, jelas dia tadi itu berwudu jelas, tapi baik, dia ragu. Ini wudu saya sudah batal atau belum ya? Nah, ragu-ragu dia. Baik. Bana alal yakin. Dibangun di atas yakin. Berarti dibangun di atas yang yakin. Dalam keadaan suci. Nah, karena wudunya dia yakin. Sangat yakin tadi dia wudu. Nah, sehingga perkara yang yakin tidak bisa dikukurkan dengan perkara yang ragu-ragu. Karena baik, hadasnya dia itu ragu-ragu. Nah, belum pasti. Tadi saya baik, batal atau tidak. Dihukumi hukum asalnya. Dalam keadaan baik, dia suci. Karena dia yakin dalam keadaan suci. Nah, au bil'af. Atau kebalikannya. Dia dalam keadaan yakin batal wudhunya. Nah, batal wudhunya. Bangun tidur misalnya, dia belum wudhu sama sekali. Nah, yang tidur itu membatalkan wudhu. Baik. Kemudian dia ragu. Bangun tidur tadi saya sudah wudhu atau belum? Nah, baik, maka dibangun alal yakin. Nah, di atas keyakinannya. Baik, antara dia wudu dengan dia tidur. Nah, mana yang lebih yakin? Jelas tidurnya yakin dia. Nah, tadi saya tidur, jelas itu membatalkan wudu. Adapun wudunya, nah, dia masih ragu-ragu. Tapi sudah wudu atau belum, maka dihukumi batal wudunya. Dia dalam keadaan berhadas. Nah, ini ikhwan yang berkini azakumullah. Jadi, perkara yang ragu-ragu tidak bisa menggugurkan perkara yang yakin. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan. Baik. Janganlah seorang kemudian membatalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai dia mendengar suara. Maksudnya suara batal. Ya kentut misalnya. Dengan suaranya dia dengar. Nah, atau dia mencium baunya. Ini untuk menambah keyakinan. Baik. Dia ragu-ragu. Nah, ini batal enggak ini? Tapi kalau cium dia baunya, baik, batal. Nah, atau kemudian dia dengar suaranya. Tapi tanpa suara, tanpa bau, dia yakin batal, batal dia. Nah, dengan keyakinannya. Ini kalau dia ragu-ragu. Ada korinahnya, ada penguatnya. Nah, dia ragu-ragu, tapi ada korinah yang menyatakan dia itu batal. Baik. Tapi selama dia masih ragu-ragu, tidak mencium baunya. Nah, kemudian tidak terdengar suaranya, maka hukum asalnya dia suci. Baik, dan tidak batal. Ini bana alal yakin. Baik. Kemudian ikhwan fi din azakumullah beliau sebutkan. Wa in tayaqqanahuma, kalau kedua-duanya yakin. Nah, dia yakin tadi tidur, nah, dia yakin tadi wudu, nah, atau baik setelah sholat subuh, nah, setelah sholat subuh, baik dia berzikir. Dia berzikir, kemudian dia hadas. Dia berzikir, kemudian dia hadas. Baik. Kemudian dia wudu. Dia berhadas, kemudian dia wudu. Baik. Yakin dia. Yakin hadas, yakin batal wudunya, dan yakin sudah berwudu. Ini masalahnya. Fa'in, kalau yakin kedua-duanya sudah wudu dan pernah hadas, yakin terjadi kedua-duanya. Wajahilah sabit. Tapi dia enggak tahu. Yang duluan yang mana. Dia sangat yakin sudah wudu dan sangat yakin hadas juga. Tapi dia lupa. Urutannya tadi batal dulu baru wudu atau wudu terus batal. Dia enggak tahu mana yang lebih dulu dia jalankan. Wudunya baik, kemudian batal atau batal kemudian wudu. Dalam keadaan dua-duanya sangat yakin. Yakin batal wudunya, yakin sudah berwudu. Baik. Tapi dia enggak tahu. Ini yang dulu yang mana tadi? Mungkin sangat-sangat lupa sekali. Baik. Antara wudu dan batalnya sampai lupa dia. Baik. Kata beliau rahimahullah, fawwa bididdi halihi qabla umma. Hukumnya lawan dari keadaan sebelumnya. Lawan dari keadaan sebelumnya. Baik. Misalnya, fidina azakumullah. Seseorang dalam keadaan ba'da salat subuh, dia berzikir. Kemudian dia pernah batal setelah salat subuh. Dia pernah berwudu setelah salat subuh. Tapi dalam keadaan lupa, ini yang dulu wudunya atau batalnya. Baik. Maka terus sekarang hukumnya apa ini? Menurut mu'alif rahimahullah dihukumi sebelum keduanya. Dihukumi sebelum keduanya. Baik. Bidid di hali qablahuma. Lawan dari sebelum keduanya. Apa sebelum dia batal, sebelum dia berwudu? Apa dalam keadaan apa dia? Seseorang sholat subuh. Setelah sholat subuh kemudian dia berzikir. Qira'at Al-Quran. Ba'da subuh, dia batal wudunya dan sudah berwudu. Jadi ada dua perkara yang dia jalankan ba'da subuh itu. Pernah batal wudunya dan sudah berwudu. Tapi lupa mana yang lebih dulu. Kalau dia tahu mana yang lebih dulu, ini malah tidak menjadi masalah. Kalau mana yang lebih dulu berarti hukum yang terakhir. Saya ingat wudu dulu berarti kamu hadas. Saya hukum yang terakhir. Baik, sekarang dalam keadaan dia lupa. Ini dua-duanya, baik, dua-duanya yakin. Tapi mana yang pertama? Maka kata Malik rahimahullah, bahwa bidiji halil qablahuma. Sebelum keduanya ini apa posisinya dia? Suci atau hadas? Sebelum terjadi keduanya. Sebelum dia wudu atau hadas, apa posisinya dia? Seseorang sholat subuh. Setelah sholat subuh dia qira'at Al-Quran. Baik. Kemudian berhadas dan wudu. Tapi dia lupa. Wudu dulu atau wudu dulu baru hadas atau hadas terus wudu. Berarti sebelum keadaan duanya apa posisi dia? Suci atau suci. Karena dia setelah sholat subuh. Maka hukumnya sekarang kebalikan lawan dari hukum sebelum keduanya. Kalau dia suci, maka sekarang hukumnya dia hadas. Baik. Jadi kalau seorang lupa mana yang lebih dahulu, hadas atau wudu, baik, maka dilihat sebelumnya. Sebelumnya posisinya apa? Kalau ini lupa berarti sebelumnya yakin dia. Dalam keadaan suci. Kok yakin? Iya, karena sholat subuh. Sholat subuh harus suci. Baik. Kalau kamu sebelum kedua ini suci, berarti sekarang hukumnya hadas. Kamu harus wudu. Baik. Ini ikhwan fillah azakumullah. Ini pendapatnya mu'allif, pendapatnya mazhab. Kemudian disebutkan dalam syarah Sayyid Zadil Mustaqni oleh Syekh Al-Hamad, beliau sebutkan wa sahih yajibu alaihi al-wudu. Nah, pendapat yang sahih wajib bagi dia untuk wudu. Li'anna fi hadhil halah, karena dalam keadaan yang demikian dia tidak tahu mana yang lebih dahulu. Lam yasbut wudu'uhu la yakinan wala dhannan. Wudu' yang dia yakini tidak sabit dengan keyakinan maupun dengan dhann. Nah, idzan kalau begitu intayakona isnaini, kalau dia yakin dua-duanya, yakin sudah berwudu, yakin juga pernah batal wudunya, yajibu alaihi ayyatahhar, wajib baginya untuk bersuci. Nah, ini pendapat saya. Jadi dalam masalah ini, ikhwan fillah azakumullah, pendapat mazhab itu ada dua. Yang pertama yang disebut dalam alif, lawan dari keadaan sebelum keduanya. Dan yang kedua, otomatis harus berwudu. Karena kedua-duanya sama-sama yakin. Kalau sama-sama yakin ini bertentangan. Wudu, nah, wudu sama hadas ini perkara yang bertentangan. Baik. Maka pendapat yang kedua ini dari mazhab yang dirojihkan. Nah, maka kalau kita mengalami, saya yakin saya tadi sudah berwudu, yakin juga hadas, nah, tapi enggak tahu mana yang lebih dulu, berarti sekarang wudu. Nah, karena baik dua perkara tadi sama-sama yakin yang dua-duanya perkara yang bertentangan. Nah, maka wudu. Baik, ini pendapat yang kedua dari mazhab. Nah, ini yang dirujukkan oleh Syekh Al-Hamad. Baik, dalam syarah Zadil Mustaqni. Baik. Kemudian qala rahimahullah ويحرم على المحدث ويحرم على المحدث مس المصحف. Diharamkan bagi orang yang berhadas untuk memegang, menyentuh mushaf. Nah, mushaf disebutkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah definisi mushaf dalam syarahnya, al-mushafu ma kutiba fihi al-Qur'an. Mushaf itu apa-apa yang ditulis padanya Al-Qur'an. Sawa'un kana kamilan, sama saja apakah semua Al-Qur'an ditulis 30 juz dalam buku itu, au ghair kamil, atau tidak lengkap ditulisnya. Nah, mungkin hanya ditulis satu juz misalnya. Baik, maka dia itu mushaf. Nah, dan kata beliau, hatta walau ayatan wahidatan, meskipun satu ayat, nah, dari Al-Quran, kutibat fi waraqatin, ditulis di secarik kertas. Satu ayat, nah, yang ditulis di secarik kertas, walam yakun ma'aha ghairuha, tidak ada selainnya selain ayat itu. Nah, tarik kertas dituliskan misalnya satu ayat dan tidak ada tulisan yang lainnya. Nah, hanya ayat Al-Qur'an itu saja. Maka tarik kertas ini disebut mushaf. Nah, jadi tarik kertas ini disebut mushaf yang tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuhnya. Baik, ini khani fi dinna azakumullah. Ini pendapatnya baik. Madhab, pendapatnya Madhab Imam Ahmad. Nah, demikian pula sebagian para ulama memasukkan lau, nah, papan, lembaran, papan tulis. Baik, kalau dia ditulis ayat-ayat Allah, nah, maka dia disebut mushaf. Nah, jadi seorang misalnya saburah, baik, papan tulis. Nah, kemudian misalnya siswa menulis surat Al-Fatihah. Nah, lengkap. Baik, tidak ada yang lainnya dalam sabura itu. Maka ini disebut mushaf. Nah, ini Khan Ibn Nazakullah. Jadi sebagian para fuqaha menyebutkan, baik, ada beberapa pengecualian. Nah, dalam beberapa keadaan tentang baik sabura ini. Baik, Khan Ibn Nazakullah di sini disebutkan diharamkan bagi al-muhdits. Nah, menggunakan al-islam, al, baik, sehingga dia mencakup hadas besar maupun hadas kecil. Nah, al, menggunakan al-islam, baik. Khairudina azakimullah, dalam masalah menyentuh mushaf bagi orang yang hadas, baik, ini ada beberapa pendapat para ulama. Yang pertama, ini pendapatnya jumhur ulama. Nah, pendapatnya jumhur ulama, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang menyatakan tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Baik, ini tidak berbicara masalah membacanya, tapi menyentuhnya. Asal tidak dibaca. Nah, hanya dipegang, tanpa dibaca. Baik. Tidak boleh bagi orang yang menghadap untuk menyentuhnya. Beberapa dalil, nah, yang dijadikan dalil bahwa yang menyentuh Quran itu tidak boleh bagi orang yang menghadap. Disebutkan dalam suratul Waqi'ah. Di ayat yang ke-79. La yamassuhu illal mutahharun. Ini juga yang biasanya berada di sampul-sampul mushaf yang cetakan dalam negeri. Nah, cantumkan ayat ini. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Baik. Ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hadisnya Amr bin Hazm, yang Rasulullah SAW menulis surat kepada penduduk Yaman. Ini salah satunya, kandungan itu surat Rasulullah, La yamassul Qur'an illa tahir. La yamassul Qur'an illa tahir. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Nah, hadisnya disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalib. Disahihkan oleh Al-Albani dalam Irwa Al-Ghalib. Nah, ikhwani fi dinna azakumullah. Baik. Kemudian, pendapat yang lainnya, yang berpendapat bahwasanya menyentuh Al-Quran bagi orang yang berhadas, nah, ini tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Nah, di antara yang berpendapat dengan pendapat ini, Daud Az-Zahiri, Ibnu Hazm. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Mereka-mereka menjawab dalil-dalil yang dibawakan oleh yang menyatakan tidak bolehnya. Yang pertama dalam surat Al-Waqi'ah tadi, la yamassuhu illal mutahharun. Nah, di sini terkandung dhamir. La yamassuhu. Tidak menyentuhnya. Nah, nya ini hu, dhamir hu ini. Kembalinya kemana? Nah, la yamassuhu. Tidak menyentuhnya. Nya ini kembali kemana? Baik. Khani fujina azakimullah. Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya tadi disebutkan, itu disebutkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 79. Nah, kalau kemudian kita membaca ayat-ayat sebelumnya, baik di ayat yang ke-77 surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-77 Allah sebutkan innahu laquranun karim. Itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Baik di kitabim magnun. Dalam kitab yang senantiasa terjaga. Baik. Di sini ikhwan fillah jazakumullah, na'am, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim yang disebutkan di sini itu adalah lauhul mahfuz. Nah, innahu laqur'anun karim. Itu adalah Al-Qur'anul Karim di kitabim magnun. Nah, itu adalah Al-Qur'an yang berada di lauhul mahfuz. Bukan Al-Qur'an yang ada di dunia. Baik. Sehingga la yamassuhu, tidak menyentuhnya illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Bukan mutatahhirun. Ini illal mutahharun, isim maf'ul, objek. Kecuali orang-orang yang disucikan. Kalau mutatahhirun, orang-orang yang bersuci. Baik. Kalau manusia itu bersuci, berwudu, mandi janabah, bersuci, bukan disucikan. Kalau yang disucikan itu para malaikat. Tidak menyentuhnya Al-Qur'an yang di lauhil mahfuz kecuali orang-orang yang disucikan Allah, yakni para malaikat. Ya, kembalinya dhamirhu itu bukan Al-Qur'an yang ada di tangan-tangan kita, tapi di lauhil mahfuz. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik. Ini yang kemudian disebutkan oleh para ulama yang berpendapat bahwa yang menyentuh Al-Qur'an bagi orang yang berhajat, nah, ini baik, tidak ada larangannya. Karena ayat ini, nah, menunjukkan Al-Qur'an di lauhil mahfuz. Baik. Dan sebagai penguatnya, ikhwan fillah jazakumullah, Allah sebutkan dalam surat Abasa ayat ke-13 sampai yang ke-16. Di mana Allah sebutkan fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidin safarah kiramin bararah. Itu semuanya berbicara masalah malaikat. Nah, semuanya berbicara masalah malaikat. Baik, ini khani fi dinah azakumullah. Sehingga baik, ayat ini tidak bisa dijadikan dalil. Nah, bahwasanya larangan untuk menyentuh mushaf bagi orang-orang yang berhadas sekarang dhamirhu la yamassuhu, baik kembali kepada Al-Qur'an di kitabim maknun. Nah, bukan Al-Qur'an yang ada di tangan-tangan manusia. Baik. Nah. Kemudian ikhwan ibnina azakumullah, yang kedua, hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam suratnya, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali tahir, kecuali suci. Nah. Dan lafaz tahir ifani fidina wasallam itu lafaz mustarab. Lafaz yang bisa mengandung beberapa makna. Nah. Tahir itu bisa berarti baik orang yang tidak berhajat kecil. Itu tahir. Tahir. Tahir juga bisa berarti orang yang tidak berhajat besar. Itu juga tahir. Tahir itu juga berarti baik orang-orang yang di badannya tidak ada najisnya. Itu disebut tahir. Nah. Jadi kalau orang dalam badan tidak berwudu, baik, tidak berwudu, dalam keadaan dia tidak berwudu dan badannya tidak ada najis sama sekali, pakaiannya tidak ada najisnya, maka dia bisa disebut tahir. Ini orang yang suci karena badannya enggak ada najisnya. Nah, tidak ada najis satupun yang menempel, baik, maka dia disebut tahir. Nah, maka ikhwani fillah jazakumullah, ada beberapa kemungkinan. La yamasu ila tahir. Ya la yamasu al-Qur'an ila tahir. Hingga bisa kita artikan, tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci dari hadas kecil. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang suci dari hadas besar. Tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang di badannya tidak ada najisnya. Ini semua makna bisa saya diartikan dari hadis ini. Nah, dan juga ikhwani fillah jazakumullah, Al-Albani rahimahullah, beliau menguatkan pendapat makna tahir di sini adalah muslim. Innamal musyrikuna najis. Bahwasanya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang musyrik itu najis. Dan Rasulullah SAW melarang seorang muslim safar ke negerinya musuh dengan membawa mushaf. Nah, khawatir nanti mushaf itu terpegang oleh orang-orang musyrik. Nah, maka ikhwan fillah jazakumullah, Al-Albani rahimahullah, baik, lebih condong berpendapat bahwasanya baik orang-orang yang berhadas, mereka boleh untuk menyentuh mushaf. Nah, karena tidak ada larangan yang sahih baik tentang baik menyentuh mushaf. Ini khani fidina azakumullah. Baik. Dan juga hadis Rasulullah, innal mu'min la yanjus. Bahwasanya orang yang beriman itu baik tidak najis. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik. Pendapatnya muallif rahimahullah. Beliau menguatkan pendapat tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf. Ini pendapatnya jumhur ulama. Nah, pendapatnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, jumhur ulama atau jumhur fuqaha. Nah, dan pendapat ini pula ikhwan fillah jazakumullah yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Kemudian was-shalah. Baik. Was-shalah. Haram pula bagi orang yang berhadas untuk salat. Nah, haram bagi orang yang berhadas untuk menjalankan salat. Nah. Ini nas minal kitab wa sunnah wal ijma' ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum al ayat. Perintah Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang salat untuk berwudu, menunjukkan orang yang berhadas baik tidak boleh mereka untuk salat. Bahkan ikhwan fillah jazakumullah, disebutkan oleh para ulama, mereka-mereka yang sholat dengan sengaja tanpa berwudu. Dia tahu wudu itu, suci itu syarat sahnya sholat. Dia sholat tanpa berwudu, fahuwa kafir istizai. Dia istizah memperolok agama Islam. Memperolok syariat Islam. Mereka-mereka yang dengan sengaja sholat tanpa berwudu, dalam badan dia tahu hukumnya, bukan orang yang jahil. Nah, bahwa kafir. Nah, ini khani fidina al-wajimullah. Baik. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Baik. Karena orang yang sholat, dalam badan dia berhadas dan dia tahu dia hadas, maka dia sebagaimana orang yang istihza. Nah, mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi. Qad kafartum ba'da imanikum. Qad kafartum, kata Allah. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Kenapa? Allah menyatakan qad kafartum karena istihza billahi. Wa bi ayatihi wa bi rasulihi. Ini ikhwan fillah jazakumullah, ini pendapat baik dari mazhab Abu Hanifah. Adapun pendapat a'immah salasa, pendapat tiga imam yang lainnya, baik, tidak kufur. Nah, tidak sampai menyebabkan pelakunya itu kafir. Karena ini adalah perbuatan maksiat. Nah, tidak menyebabkan kekufuran. Baik. Ini Khanifuddin Azwasimullah. Nah. Kemudian juga perkara-perkara yang terlarang bagi mereka-mereka yang berhadas. Nah. At-tawaf. Tawaf. Sehingga menurut pendapat yang madhab, menurut pendapat yang mu'alif, bagi orang yang berhadas, baik, haram hukumnya untuk tawaf. Nah, baik itu tawaf dalam rangka haji, oh dalam rangka umrah, atau tawaf tatawu. Nah, seseorang yang masuk ke Masjidil Haram, baik, dia tidak umrah dan juga tidak haji. Baik, kalau dia dalam keadaan berhadas, nah, maka haram baginya untuk menjalankan tawaf. Khanifidina Azzaqimullah, di antara dalil yang dipakai, hadis yang diriwayatkan, dikeluarkan Imam Tirmidzi dari Ibn Abbas, At-tawafu bil baiti salat. Tawaf di Ka'bah itu sholat. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Akan tetapi Allah bolehkan saat kala tawaf itu berbicara. Yang sama dengan sholat. Kalau sholat, dalam bicara. Kalau tawaf, baik dia boleh untuk berbicara. Fala tukallimu fihi illa bi khairin. Jangan kalian baik berbicara saat kala tawaf kecuali dengan kebaikan. Khanif dina azwajmul hadis ini mukhalafun fi. Hadis ini diikhtilafkan para ulama. Ada yang menyatakan hadis ini marfu. Ada yang menyatakan hadis ini mauquf. Nah. Baik. Kalau hadis ini mauquf dari ucapan sahabat. Nah, tidak ada masalah. Berarti tidak dijadikan hujjah. Baik. Tapi khanif dina azwajmul. Nah, di antara yang mensahihkan hadis ini marfu. Adalah Al-Albani rahimah. Nah, beliau mensahihkan hadis ini, baik ini termasuk enam hadis yang sahih. Sehingga khanifidina azakumullah, tinggal sekarang apa makna baik bahwasanya tawaf itu adalah sholat. Dalam keadaan dalam beberapa perkara, nah, ada perbedaan-perbedaan antara tawaf dan sholat. Baik. Yang disebutkan dalam hadis ini, nah, tawaf itu dibolehkan untuk berbicara. Baik, adapun sholat, nah, tidak diperbolehkan untuk berbicara. Dan juga ikhwanul fidina azwakumullah, nah, ada juga beberapa perkara-perkara yang lainnya. Sehingga para ulama mukhtalafun fi, nah, ikhtilafkan masalah hukumnya tawaf bagi orang-orang yang berhadas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga murid beliau Ibnu Qayyim rahimahullah berpendapat bahwasanya tidak dipersyaratkan baik tawaf itu dalam keadaan suci. Nah, tidak dipersyaratkan tawaf itu dalam keadaan suci karena tidak ada satu dalil pun. Nah, yang memerintahkan baik orang-orang yang tawaf untuk dalam keadaan suci. Nah, ikhwani fillah jazakumullah, ada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tatkala beliau mau tawaf, beliau berwudu. Beliau mau tawaf, beliau berwudu. Tapi semata-mata perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjukkan itu perkara yang wajib. Nah, jadi semata-mata perbuatan Rasulullah tanpa adanya qaul beliau yang menunjukkan, yang memerintahkan, maka tidak bisa dihukumi itu perkara yang wajib. Nah, sehingga khanifidina azakumullah, baik, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat, tidak dipersyaratkan. Nah, tidak dipersyaratkan Baik. Bagi mereka-mereka yang tawaf itu untuk dalam keadaan suci. Karena kembali kepada baru atau asliyah. Hukum asalnya. Qanihina azakumullah. Tapi tentunya al-afdol. Yang paling afdol. Seorang tawaf dalam keadaan suci. Nah, meskipun dalam keadaan hadas boleh. Seorang tawaf dalam keadaan hadas itu boleh. Tapi lebih afdolnya seseorang dalam keadaan suci waktu tawaf. Ini ikhwan ibn dina azakumullah. Baik. Masalah ini pula ikhwan ibn dina azakumullah yang disebut oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, wala shakka kata beliau rahimahullah annal afdal ayyatufa bi thaharatin bil ijma'. Dan tidak diragukan bahwasanya yang lebih afdal baik bahwa dia tawaf dalam keadaan suci. Nah, ini kesepakatan para ulama. Baik, afdholiyah bukan persyaratan. Nah, afdholiyah dan bukan persyaratan. Baik. Ini khani bilina azakumullah. Nah, karena ikhwan ibn azakumullah, antara tawaf dengan sholat, ini ada beberapa perbedaan. Nah, bukan hanya sekedar berbicara. Ada perkara yang lainnya yang beda antara sholat dengan tawaf. Di antaranya, makan, minum. Nah, ini tawaf tidak ada masalah. Tidak batal tawafnya seorang kalau makan atau minum. Nah, dan itu kalau dikerjakan waktu sholat, maka dia batal. Baik, ini sudah ahamnya. Berbeda antara tawaf dengan sholat. Baik. Dan juga ikhwan ibn dina azakumullah. Nah, di dalam tawaf, baik, tidak diwajibkan untuk bertakbir. Tidak diwajibkan untuk salam. Nah, tidak diwajibkan untuk membaca surat-surat tertentu. Misal surat al-fatihah. Nah, ini berbeda dengan sholat. Sehingga akamnya ini berbeda. Antara sholat, baik, dengan tawaf. Sehingga kalau sholat wajib untuk suci, nah, karena ada dalil khususnya. Kalau tawaf, karena tidak ada dalil khususnya, maka dia tidak bisa dikiaskan dengan sholat. Karena ada beberapa perbedaan-perbedaan antara tawaf dan sholat. Nah, ini khani fidina azakumullah. Baik, ini akhir, nah, dari apa yang beliau sebutkan. Dan setelahnya, baik, beliau akan membahas tentang masalah bab al-ghusl, bab mandi. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.